radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan curahan berkah dari dan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini, insyaAllah kita akan mengakhiri pembahasan tentang surat yang mulia ini, yaitu surat Ad-Duha. Sehingga di malam hari ini kita akan membahas ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11, yang bunyinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan hendaklah terhadap nikmat Rabbmu engkau nyatakan nikmat tersebut. Hendaklah engkau nyatakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat berisikan perintah yang aslinya tertuju kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalau engkau mendapatkan nikmat dari Allah, maka nyatakanlah nikmat tersebut. Timbul pertanyaan, nikmat yang mana yang disuruh untuk dinyatakan? Terus cara menyatakannya gimana? Dua pertanyaan inti di dalam tafsir ayat ini. Nikmat yang mana yang dimaksud disuruh untuk dinyatakan? Kemudian cara untuk menyatakan nikmat tadi seperti apa? Para ulama tafsir menyebutkan sekurang-kurangnya ada 3 penafsiran mengenai maksud dari nikmat itu apa dan cara menyatakannya bagaimana. Penafsiran yang pertama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikmat tadi adalah nikmat kenabian. Apa maksudnya nikmat kenabian? Maksudnya Nabi kita Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu maksudnya, diangkat menjadi rasul. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ya. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya Anas ibn Malik, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, sebagaimana dituturkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan riwayat ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Baihaqi, Anas ibn Malik bercerita, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Di hari Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Berarti ketika beliau hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu lagi cerita bagaimana suasana Madinah ketika Rasul SAW masuk ke kota tersebut. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, adha'a minha kulla syai'. Kedatangan Nabi SAW itu membuat Madinah semuanya terang benderang. Efek dari kedatangannya siapa? Rasul SAW. Jadi terang semuanya. Seluruh jalan-jalan di kota Madinah terang benderang. Adha'a minha kulla syai'. Semuanya terang. Ya rumahnya, ya masjidnya, ya lapangannya, ya pasarnya, semuanya terang. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Anas ibn Malik melanjutkan keterangannya. Itu adalah hari ketika Rasul masuk ke Madinah. Bagaimana hari ketika beliau wafat? Ya. Itu hari ketika Nabi SAW masuk ke Madinah. Ketika beliau wafat bagaimana? Anas melanjutkan, falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi. Adapun ketika hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, adlama minal Madinah kulla syai. Madinah semuanya gelap gulita. pasarnya gelap, masjidnya gelap, rumahnya gelap, kebunnya gelap, semuanya gelap. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan, adlamatil madinah hatta lam yanzur ba'duna ila ba'd. Madinah gelap gulita sampai kami tidak bisa melihat teman kami. Saking apanya? Saking gelapnya. Dalam riwayat lain, wa kana ahaduna yabsutu yadahu fala yubsiruha. Bahkan sampai-sampai ada di antara kami yang membuka telapak tangannya, tidak bisa melihat telapak tangannya sendiri. Saking apanya? Saking gelapnya. Apa sembunyi-bunyi apa Ustaz ya? Ini menggambarkan apa? Menggambarkan kesedihan yang luar biasa menusuk hati mereka. Andaikan wafatnya seorang ulama saja merupakan sebuah musibah, apalagi wafatnya seorang rasul, dan beliau adalah rasul yang terbaik dan yang terakhir di muka bumi ini. Maka penafsiran yang pertama yang disebutkan oleh ulama yang dimaksud dengan nikmat tadi adalah kenabian, yaitu nikmat bahwa Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Terus cara menyatakan nikmat tersebut bagaimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Cara menyatakan nikmat itu bagaimana? Kata para ulama, maksudnya adalah engkau harus mendakwahi kaummu wahai Muhammad. Jadi setelah dapat wahyu dari Allah, maka syukur dari wahyu tersebut adalah menyampaikan wahyu itu kepada umat. Itu syukurnya. Makanya orang punya ilmu, syukurnya apa? Apa syukurnya ilmu? Mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Jangan sampai orang-orang sudah punya ilmu banyak, cuma disimpan tok. Sing penting wis oli ijazah. Ya. Yang penting ijazahnya sudah ditempel di mana? Di dinding ruang tamu supaya orang semuanya lihat. Enggak seperti itu. Syukur nikmat berupa ilmu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ajaibnya ilmu itu semakin diberikan kepada orang lain, semakin habis apa semakin tambah? Semakin tambah. Beda dengan uang yang kita miliki. Uang kalau kita berikan sama orang lain akan berkurang. 100 ribu kita berikan pada orang lain 1000, jadinya berapa? 99 ribu. Tapi panjenengan punya ilmu 100, jenengan berikan kepada orang lain 100, jadi berapa? 200. Kalau gak percaya coba perhatikan orang-orang guru-guru yang rajin ngajarnya. Ilmunya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Tapi orang yang punya ilmu gak pernah diajarkan, apa yang terjadi? Hilang. Hilangnya kepada apa? Kelalen. Lupa. Ya. Coba sekarang buktikan, nuwun sewu, yang pernah belajar SD, SMP, SMA. Saya yakin semuanya rata-rata sudah pernah, kecuali yang masih kecil-kecil. Kemudian sekarang profesinya bukan guru. Ilmunya si anak apa ora? Setitik. Yeah. Banyak yang pada hilang. Makanya kata para ulama, sedekahkanlah ilmu kalian. Dan sedekahkan, mensedekahkan ilmu adalah dengan mengajarkannya. Ini penafsiran yang pertama. Nikmat di situ artinya apa tadi? Kenabian alias Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Bagaimana cara menyatakan nikmat tersebut adalah dengan menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada beliau, kepada umatnya. Mendakwahkan wahyu tersebut kepada umatnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari nikmat di situ adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebuah nikmat. Bahkan itulah nikmat yang terbesar. Yeah. Buku panduan kita semua, seandainya kita enggak punya panduan itu akan tersesat para manusia. Yeah. Cuman sayangnya kebanyakan Al-Quran itu di rumah dijadikan hiasan, dijadikan pajangan. Malah ada orang bagage nyong duwe Al-Quran sepigura. Ya, tulisannya cilik-cilik banget. Kowe golek maca kepriwe? Lah sing penting kan udung go maca, sing penting go hiasan. Mungkin ada di antara jamaah sekali yang punya gitu Al-Quran 30 juz satu apa? Figura besar. Ya. Ini bagus banget ini kayunya, ini kayu yang paling mahal, kacanya yang tebal. Saya belinya ini mahal. Terus tahu diwaca. Gimana mau baca lawang Qur'annya? Kecil banget tulisannya. Nih, saya punya Qur'an besarnya sekorek. Qur'an apa itu? Qur'an Istanbul. Itu senggau ngapa? Ya, gojimat. Subhanallah. Al-Qur'an beralih fungsi. Bukan untuk dibaca, diamalkan, malah buat jimat. Jadi Al-Qur'an lah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama awalnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah dengan mengajarkan isi dari Al-Qur'an itu kepada umat manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal berupa Al-Qur'an, maka kewajiban beliau adalah menyampaikan isi dari Al-Qur'an itu kepada umat manusia. Apalagi Al-Qur'an itu sudah sempurna. Kitab suci tersebut sudah sempurna. Sehingga nikmat semakin besar. Turunnya satu ayat saja di Al-Quran, dari Al-Quran ke muka bumi ini sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Apalagi turunnya sudah sempurna 30 juz. Al-Quran berapa juz? 30. Konon ada seorang pejabat. Diundang untuk menghadiri khataman Al-Quran. Artinya ada anak-anak sudah pada khatam 30 juz. Dengan PD-nya setelah meresmikan acara tersebut didekati salah satu dari anak-anak tadi. Masya Allah, sudah berapa juz bacanya? Sudah 30 juz, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Kurang berapa juz lagi? Oh, engane orang ngerti Quran pirang juz. Ini kebangetan ini namanya. Loh, kalau enggak tahu Quran saja berapa juz, kapan bacanya kalau kayak gitu? Konon, enggak tahu ini benar apa tidak. Mudah-mudahan enggak benar. Mudah-mudahan enggak benar, sampai jumlah Quran aja enggak tahu. Ya. Apalagi bacanya. Apa saking seringnya baca sampai enggak memperhatikan juznya? Wallahu alam. Tapi kemungkinan yang pertama lebih besar. Jadi datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar. Makanya ketika sempurna turun Al-Quran, ya 30 juz, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku ini kepadamu. Jadi nikmat ini maksudnya ajaran Islam, Al-Quran. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, dan Islam telah aku ridhoi sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika peristiwa haji wada. Wada itu apa? Perpisahan. Ini haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu seumur-umur melakukan haji berapa kali? Satu kali, yaitu pada haji wada, pada haji perpisahan. Kenapa dikatakan perpisahan? Karena itu haji terakhir Nabi SAW. Setelah itu Nabi gak berhaji lagi, dan beberapa saat kemudian Rasulullah SAW wafat. Jadi ayat ini, surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 3 diturunkan oleh Rasulullah SAW pada saat haji wada. Dan ketika haji wada, Rasulullah SAW berkurban dengan onta. Berapa jumlahnya? 100 ekor onta. Berapa? 100 ekor onta. Coba angkat tangan yang pernah kurban 100 ekor onta. Oh, enggak ada onta Ustaz. Ya wis. Sapi kegedean. Wedus. Coba siapa yang pernah kurban 100 ekor kambing? Loh Ustaz, ya larang Ustaz. Oh, beli 100 hektar bisa ya? Beli tanah 100 hektar bisa. Tapi kurban 100 kambing enggak bisa. Loh Ustaz, ya hitung-hitung loh Ustaz, masa kurban 100 lah. Rasulullah SAW ketika wafat, baju besinya masih tergadaikan di rumahnya orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besinya masih digadaikan untuk beli, memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena beliau pada suatu saat, beliau gak punya makanan di rumahnya. Gak punya uang untuk beli bahan makanan buat istri-istrinya. Beliau gadaikan itu baju besi untuk nyari makanan, bahan pokok buat kebutuhan keluarganya. Sampai wafat belum bisa ditebus. Tapi beliau bisa kurban 100 ekor unta. Kira-kira ketika kita wafat nanti, ada gak yang masih digadaikan? Masih ada Ustaz, alhamdulillah rumah masih ada, mobil masih ada, kemudian apa? Tanah masih luas. Ya. Rasulullah SAW ketika haji wada, haji terakhir beliau, beliau berkurban 100 ekor unta. Diceritakan oleh Anas ibn Malik dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh para muhaqqiq musnad. Nahara Rasulullah SAW biyadihi 63. Beliau berkurban 100 ekor unta dan beliau sembelih sendiri 63 ekor. Berapa yang disembelih sendiri? 63. Kuat napa mboten? Ya kuat banget ya. Kita saja nyembelih sapi belum tentu berani. Loh, nyembelih sapi, nyembelih ayam ora wani. Nyembelih ayam be digawa meng tempat potong ayam. Lah Ustaz gigu ndeleng gendri nek mangan daginge. Ya, 63 ekor disembelih sendiri. Sisanya berapa berarti? 37, sisanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu beliau. Yeah. Kuat beliau Rasulullah SAW. Padahal itu adalah menjelang wafatnya beliau. Menjelang wafatnya beliau. Yeah. Dan menyembelih unta itu spesial. Yeah. Tidak seperti menyembelih sapi. Gimana Ustaz? Lihat aja videonya. Lihat aja videonya di YouTube. Ya, silakan lihat sendiri nanti. Caranya boleh unta. Dan kata sebagian ulama, kenapa Rasulullah SAW itu saat itu menyembelih 100 atau berkurban dengan 100 ekor unta? Kata sebagian ulama, antaranya Syekh Athiyah Muhammad Salim, bisa jadi itu adalah sebagai wujud syukur Rasulullah SAW atas kesempurnaan Islam. Karena itu bertepatan dengan turunnya ayat yang tadi saya sebutkan. Jadi itu sebuah nikmat yang sangat besar. Sehingga nikmat yang sangat besar itu menuntut untuk disyukuri. Antara lain syukurnya adalah dengan kurban. Kurbannya berapa tadi? 100 ekor unta. Ini adalah tafsir yang kedua. Apa maksudnya? Al-Quran. Cara syukurnya gimana? Dengan menyampaikan. Penafsiran yang ketiga, yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat tadi adalah seluruh jenis kenikmatan. Apapun kenikmatan tadi. Kalau tadi kan yang pertama, nikmat itu maksudnya apa? Kenabian. Penafsiran yang kedua, Al-Quran. Penafsiran yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat itulah seluruh jenis kenikmatan. Mau sehat, mau harta, mau hidayah, Al-Quran, kenabian, semua nikmat masuk ke dalam ayat tadi. Terus menyatakan nikmat itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah satu, dengan mengingat-ingat nikmat tersebut. Kita sendiri ingat-ingat dalam diri kita. Dapat kesehatan, kita resapi, subhanallah. Ya Allah, selama ini saya ternyata sehat walafiat. Sekarang mungkin sudah mulai ada gula, ya. Sudah mulai dibatasi gulanya ketika usia sudah berapa? 60, 50. Kemudian kita banding-bandingkan, ya Allah. Nyong enggane wis ngombe gula wis pirang tahun, ya. Kira-kira gula yang kita minum 50 tahun itu sudah berapa kilo? Kalau setiap hari bikin teh pakai berapa? 2 sendok, 3 sendok. Itu kalau dikumpulkan itu sudah berapa kuintal gulanya. Sekarang dikurangi sama Allah. Sudah jangan banyak-banyak gulanya. Apakah masih sempat kita mengeluh? Masih layak kita protes sama Allah? Padahal sudah dikasih kesempatan minum gula berapa ton? Sekarang di akhir usia sudah cukup. Sudah banyak mengingat-ingat nikmat tersebut. Ya. Yang kedua, menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Jadi cara menyatakan nikmat tadi, yang pertama dengan mengingat-ingat nikmat tersebut di dalam diri kita sendiri, yang kedua adalah dengan menceritakannya kepada orang lain. Maksudnya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut maksud dari menceritakan kepada orang lain. Berarti di hadapan kita ada berapa penafsiran sudah? Ada tiga. Yang pertama maksud nikmat tadi apa? Kenabian. Bagaimana mensyukurinya? Mendakwahkan kenabian itu kepada, mendakwahkan wahyu itu kepada umat. Yang kedua apa tadi? Al-Quran. Cara menyatakannya dengan mengajarkan, ya, mengajarkan isi Al-Quran. Yang ketiga, segala jenis nikmat. Cara menyatakannya bagaimana? Satu, mengingat-ingat dalam diri sendiri. Yang kedua, menceritakan kepada orang lain. Berarti ada penafsiran tiga. Yang benar yang mana? Kebiasaan gitu. Betul. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tiga penafsiran ini benar dan semuanya dimaksud oleh ayat tadi. Kenapa? Karena Allah di situ mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun terhadap nikmat Allah. Kalimat ini nikmat Allah umum atau khusus? Umum sifatnya, mencakup semuanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini sebenarnya mencakup ketiga-tiganya. Sehingga tidak ada masalah mau ditafsirkan Quran boleh, mau ditafsirkan kenabian boleh, mau ditafsirkan seluruh nikmat juga boleh. Ah, sekarang kita akan sedikit mengupas tentang menceritakan nikmat kepada orang lain. Atau yang biasa diistilahkan dengan tahadduts bin nikmah. Apakah ini memang betul-betul dianjurkan dalam agama kita? Betul. Adab yang satu ini, panjenengan dapat nikmat cerita sama orang lain, itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi' bihi." Barang siapa dikasih sesuatu sama orang lain, balaslah kebaikan tersebut. Panjenengan dikirimi, jangan tempe oleh tetangga jenengan. Maka adabnya adalah mengirim balik yang kira-kira selevel apa? Tahu. Ya. Nek tempe maning kok balik gondok. Ya. Tempe, tahu. Minimal selevel. Syukur-syukur lebih. Syukur-syukur lebih. Dikirimi tempe, jenengan kirimi gulai. Sip, itu. Aja ngasih kur balekaken rantange be kotor. Gue kebangetan gue. Wis kur balekaken rantang kotor maning ora dikumbah. Ya. Barang siapa yang dikasih sesuatu sama orang lain, maka balaslah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati'." Barang siapa yang tidak bisa untuk melakukan itu, pas dikirimi, pas di rumah enggak ada apa-apa. Bagaimana cara membalasnya? Falyadhkurhu. Hendaklah dia ceritakan itu kepada orang lain. Masya Allah Bu Anu kemarin ngirimi lo. Masya Allah enak banget jangan deh. Ya. Falyadhkurhu. Hendaklah dia cerita. Loh Ustaz kok jadi riak? Loh yang cerita bukan yang ngasih. Yang cerita yang dikasih. Ya. Kalau itu sudah di luar sudah di luar wewenangnya yang ngasih. Ini yang cerita-cerita yang dikasih, bukan yang ngasih. Ya. Faman dzakarahu faqad syakarah. Barang siapa yang cerita-cerita suatu nikmat, maka sungguh dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Itu kalau enggak bisa apa? Balas. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya menceritakan nikmat adalah aturan agama, ajaran agama Islam. Nabi SAW kata Nu'man Ibn Bashir, pada suatu hari beliau bersabda di atas mimbarnya, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathir." Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Ingat ini sabda Nabi. Barang siapa mendapatkan nikmat sedikit, dia tidak syukur. Kalau dapat nikmat banyak, tidak mungkin bisa syukur. Makanya ya, kalau jenengan dikirimi sama orang duku. Ini kan lagi musimnya apa? Duku. Jenengan punya duku di rumah. Loh, Jon, duwe duku dikirimi. Duku aja mikir dikirimi apa sing dure duku? Duren aja mikir. Jenengan dikirimi sedikit enggak syukur. Ora bakal dikirimi akeh. Berarti gimana Ustaz? Sedikit apapun syukuri. Karena orang yang terbiasa syukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia akan bisa bersyukur nikmat yang banyak. Anak kalengan ya, anak kalengan di masjid Jumatan. Dibuka, ya 10.000 tok. Syukur, alhamdulillah. Pira Pak? 10.000. Minggu ngarep 300.000. Ya. Syukuri yang sedikit, maka kita akan bisa mensyukuri yang banyak. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak terbiasa untuk berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Biasakan. Ketika dibaiki sama orang lain, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Matur nuwun. Hargai pemberian dari orang. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka kita akan ringan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian kelanjutannya, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Menceritakan nikmat Allah itu adalah syukur kepadanya. Makanya ada istilah tahaddutsu bi ni'mah, menceritakan nikmat itu syukur. Kemudian kata Allah, wa tarku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkuha kufrun. Dan barang siapa yang tidak menceritakan nikmat Allah, sungguh dia telah kufur terhadap nikmat tersebut. alias ngumpet-ngumpetakan nikmat. Dan ini kebiasaan jelek. Hadis riwayat Ahmad nyatakan hasan isnadnya oleh Syekh Al-Albani. Nek oli arisan, cep menang. Malah nganti pesen kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Shhh. Aja ngasih anak sing krungu nek dewek oli arisan. Mbok. Mbok diutangi. Ini kata Nabi SAW kufrun alias ingkar nikmat. Terus kuperi usut, masa jumbo makan nama jid? Nanti kita akan jelaskan. Ya, kepada siapa kita ceritakan? Kepada siapa kita ceritakan? Masa enggak nih dikirimi wong terus umum nama jid, genyong nebe, umuman jamaah sekalian. Saya ini baru dapat nikmat. Ya. Apa? Dikirimi jangan tempe. Apakah itu maksudnya? Semua orang? Kata Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma maksud dari menceritakan itu kata beliau idza asabta khairan, kalau engkau mendapatkan nikmat au amilta khairan atau melakukan kebaikan fahadits bihi thiqata min ikhwanika, maka ceritakanlah kepada orang-orang yang kamu percaya dari saudara-saudaramu, maksudnya saudara sesama muslim, ceritakan kepada orang-orang yang kamu percaya. Jadi tidak sembarang orang. Kenapa? Kalau sembarang orang bisa jadi malah iri, dengki, hasad. Gue malah cerita memaling malah dicolong gue. Ya. Ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya. Ya. Apa tujuannya nanti kita akan jelaskan. Nanti kita akan jelaskan apa tujuannya. Termasuk juga bentuk dari tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat itulah memperlihatkan nikmat itu. Dapat nikmat diperlihatkan sama orang lain. Maksudnya apa nanti kita akan jelaskan. An Abil Ahwas Auf Ibnu Malik Ibnu Nadlah an abihi, dari seorang sahabat namanya Malik Ibnu Nadlah. Beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana kashiful hay'ah. Pada suatu hari aku datang kepada Rasul SAW dalam keadaan penampilanku lusuh. Penampilanku lusuh. Aku kelambin dia ya, pating apa? Pelitut. Ya. Kelihatan kotor gitu ya. Faqala, maka Nabi SAW pun ketika melihat penampilanku, beliau bertanya, hal laka min mal? Kamu punya harta enggak sih? Kamu punya harta enggak? Kata aku, na'am. Ya, aku punya wahai Rasul. Min ayyi malin? Apa saja harta kamu? Kata dia, min kullin qad atanillahu. Semuanya Allah sudah kasih kepadaku. Segala jenis harta Allah berikan kepadaku. Minal ibili warraqiqi walghanam. Aku punya unta, aku punya budak, aku punya kambing. Banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Kata Nabi SAW, idza ataakallahu malan falyura alaik. Seandainya Allah berikan harta kepadamu, hendaklah kelihatan apanya ya? Kelihatan efeknya, kelihatan bekasnya dalam dirimu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan nyatakan sahih isnadnya oleh Al-Hakim. Maksudnya kalau dapat nikmat itu kelihatan, dilihatkan sama orang lain. Lawan duwe sapi, duwe apa? Masa ora kelamben kayak sapi nih. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, ada sebagian orang saking pelitnya ya, saking apa? Saking pelitnya subhanallah sampai tidak kelihatan ya. Ya. Dan tentunya tidak berlebihan, tentunya tidak berlebihan. Makanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ dalam hadis lain, ilbasu fi ghairi makhilatin wala sarf. Pakailah pakaian tapi jangan berlebihan, jangan sombong, jangan berlebihan. Ya. Makanya nun sewu ni yang punya harta ya, pakai pakaian yang sesuai dengan hartanya. Ya, sesuai dengan hartanya. Punya harta untuk beli kendaraan, pakai sesuai dengan harta yang dia miliki. Ya. Dalam rangka untuk apa tadi? Untuk syukur nikmat. Ya, bukan untuk sombong. Ya. Terus tujuannya apa? Ya. Tujuannya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya satu adalah untuk syukur kepada Allah. Untuk syukur kepada Allah. Makanya diceritakan ada salah seorang sahabat suatu hari dia keluar dari rumahnya pakai baju yang bagus sekali. Nah, orang-orang pada kagum, ya. Maka sebelum orang itu tadi suudzon, langsung beliau mengatakan, aku melakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man an'amallahu alaihi ni'matan, barang siapa mendapatkan nikmat dari Allah, fa innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala khalqi. Sungguh Allah itu bahagia, Allah itu senang, Allah itu gembira ketika melihat ada efek nikmat itu di dalam tubuhnya. Jadi kalau memang mampu untuk beli baju yang bagus, gak apa-apa beli baju yang bagus. Karena memang Allah itu suka melihat hambanya, oh dapat nikmat, ternyata kelihatan nikmatnya. Allah itu suka. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Ibn Abi Dunya. Jadi tujuan yang pertama, kita menceritakan nikmat itu untuk apa tadi? Mensyukuri Allah. Tujuan yang kedua adalah untuk melatih kedermawanan. Untuk apa? Melatih kedermawanan. Kok bisa? Apa hubungannya? Karena kalau njenengan cerita, ada orang tahu dan dia butuh, biasanya apa? Biasanya dia akan merek, akan deket-deket sama njenengan. Ya kayak nembe tuku mobil anyar. Ya lumayan lah, bisa apa? Bisa numpang. Ya. Makanya kalau njenengan punya mobil, berangkat ngaji, dijemput itu, siapa namanya? Tetangga-tetangganya, jemput. Yo. Rasakan numpak mobil anyar, ya orang kurpik niktok, ya ajak ke Masjid Agung ngaji, itu syukur nikmat. Dan mobil yang kayak gitu biasanya awet, orang gampang bodol, ya biasane, ya. Karena setiap naik, masya Allah, alhamdulillah, jangan penah buat mobilnya, masya Allah, moga-moga pak berkah mobilnya. Setiap orang naik gitu. Setiap didoakan terus sama orang lain. Beda dengan orang yang punya mobil disembunyikan, tutupi terus, dikerodongi benar-benar keton. Setiap ada orang mau pinjam, aduh, aki nentong. Nggak suka maning, bensinnya entong. Pelit, ya. Sampai orang-orang kemudian pada, wah, mobil pelit, moga-moga cepat rusak. Temenan rusak gue. Ya. Itu bagian dari syukur nikmat kepada Allah. Jadi tujuan menceritakan nikmat adalah apa tadi? Satu, syukur kepada Allah. Yang kedua, untuk melatih kedermawanan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah kepada surat yang lain. Semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.